Jackmania. Emang kenapa gua cinta Persija? Emang kenapa gua ada Jackmania? Emang kenapa gua suka Persija? Emang kenapa gua ada Jackmania? Emang kenapa gua cinta Persija? Emang kenapa gua ada Jackmania? Emang kenapa gua suka Persija? Lahir untuk jadi seorang supporter, enggak perlu nakut-nakutin. Layaknya geng terjadi barometer di setiap derikan kami. Berteriak semangat terdengar pelosok bumi. From anywhere got to suka Persija. This is Persija di the Jack. Bending never play, I will play never lost. Don't tell about me, they follow me. If you just you like me. Emang kenapa kalau gue di Jackmania? Emang kenapa kalau gue cinta Persija? Gak usah rese dan juga pakai usir. Gak usah sirik kalau kami emang menarik. Penuh daya tarik pakai warna orang. Emang kenapa gua ada Jackmania? Emang kenapa gua cinta Persija? Emang kenapa gua ada Jackmania? Emang kenapa gua suka Persija? Emang kenapa gua ada Jackmania? Emang kenapa gua cinta Persija? Emang kenapa gua ada Jackmania? Emang kenapa gua suka Persija? Udah tinggalkan, lupakan dendam masa lalu. Biarkan semua berlalu, saatnya untuk bersatu. Karena di dunia ini gak ada kata abadi. Juga permusuhan ini takkan lagi terjadi. Kita supporter, bukannya mesin pembunuh. Hanya kesatuan bersama yang kita butuh. Tanpa musuh kita utuh semua bersatu. Jadikan mimpi tradisi satu, kita teguh. Sudah saatnya, beda warna bukan halangan. Karena orange gue bukan satu rintangan. Hilangkan semua-semua kebencian. Satukan cinta, buang semua kata cacian. Agar gak ada lagi dendam di hati ini. Jadikan kreativitas ini untuk beraksi. Untuk nama besar-besar Persija Jakarta bagai raja penuh bintang. Ribuan tahta. Emang kenapa gua ada Jackmania? Emang kenapa gua cinta Persija? Emang kenapa gua ada Jackmania? Emang kenapa gua suka Persija? Emang kenapa gua ada Jackmania? Emang kenapa gua cinta Persija? Emang kenapa gua ada Jackmania? Emang kenapa gua suka Persija? Sampai tua pun kalau minta Persija masih